Bagaimana kalau yang digunjing itu adalah orang kafir atau orang musyrik yang kita belum mengetahui kejelekan yang dibicarakan, apa perlu kita membelanya? Masya Allah. Jadi mungkin yang dibahas bukan kekufurannya, bukan kesyirikannya gitu ya. Kalau yang dibahas kekufurannya, ya memang dia orang kafir. Kalau dibahas kesyirikannya, ya memang dia orang musyrik. Tapi kalau dalam bab-bab yang lain, selain bab kesyirikan, bab kekufuran, mungkin terkait dengan masalah dosa atau muamalah yang kita enggak tahu, kita mungkin hanya menegur dengan meluruskan teman tadi itu untuk insaf, adil di dalam membicarakan orang lain. Kafir-kafir itu enggak ada kehormatan sama sekali, tapi kita harus menyampaikan yang real yang ada pada dia. Tidak boleh berdusta atas nama orang lain walaupun dia kafir. Dipaham ya? Dan kekufuran dia cukup, syiriknya dia cukup. Itu sudah sangat paling besar dan sangat fatal. Barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya? Jangan mengatakan kafir Ustaz, biar aja sebutkan semuanya. Tapi enggak ada pada dia dusta dong. Kalau kafir itu dia pemabuk, dia bukan pemabuk. Dusta itu, enggak boleh kamu mengatakan begitu. Katakan kafir selesai. Nah gitu ya. Jangan menyampaikan hal-hal yang enggak ada pada dia. Kalau antum tahu, antum luruskan afanya akhi, yakin sah. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak ada pada dia. Juga terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau hizbiyun. Juga demikian. Yang kamu sampaikan yang ada pada mereka, jangan menyampaikan hal-hal yang tidak ada pada mereka. Dusta itu hukumnya haram walaupun atas nama orang yang jelek. والله تعالى أعلم بالصواب الحمد لله رب العالمين apa perbedaan antara pembahasan tauhid dan pembahasan akidah? Kalau di kalangan ulama kita terdahulu ini semuanya sama, dinamakan tauhid, dinamakan akidah, dinamakan iman, dinamakan sunnah. Semua pembahasan terkait dengan masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, baik terkait dengan asma'u sifat atau terkait dengan tauhid uluhiyah rububiyah atau terkait dengan prinsip arkanul iman yang lainnya, itu mereka. Jadi buku-buku yang mereka tulis itu kitab tauhid itu pembahasan masalah asma'u sifat atau juga yang lainnya, kitabul iman hakata. Adapun di zaman sekarang ini oleh para ulama mutaakhirin dibedakan. Kalau pembahasan tauhid itu fokus pada rububiyah dan uluhiyah. Di rinci yang ini itu dibahas masalah fenomena kesyirikan. Tapi kalau pembahasan akidah itu berkaitan dengan arkanul iman, penjabaran panjang tentang rukun-rukun iman yang 6 yaitu merupakan penjabaran daripada prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam berakidah. Dimasukkan di dalamnya semua ideologi yang sifatnya kufur-kufur yang bukan syirik. Barakallahu fikum. Jadi sisi pembahasan demikian yang dibahas oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah kita membongkar masa lalu kita pada orang lain padahal selama ini Allah tutupi? Ngapain kamu bongkar-bongkar? Ngapain kamu bongkar-bongkar? Untuk apa? Itu kalau yang bagus-bagus, masa lalu yang baik-baik, boleh dengan ketentuan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk i'tibar, diambil pelajarannya. Dimasukkan dalam ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, termasuk menceritakan nikmat Allah atas kita, bukan untuk kesombongan dan untuk i'tibar. Kalau itu jelek, kan malu kita mestinya menyampaikannya jelek-jelek. Masa kamu bongkar masa lalu kamu yang welek-welek itu? Ya sudah, biarkan tersembunyi, enggak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla dan kamu sendiri. Barakallahu fikum. Islam terbagi menjadi 73 golongan, kelompok. Islam cuma satu. Ada 73 kelompok. semua di neraka kecuali satu yang selamat. Apakah golongan yang masuk neraka masih dikatakan Islam? Iya. Mereka semua termasuk umat Muhammad SAW yang Muslim. Sehingga dikatakan mereka Muslim yang menyimpang. Sehingga bahasanya diancam dengan neraka. Diancam. Ini di yaumul qiyamah kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah golongan yang selamat itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Lain pembahasan. Itu disebutkan ciri-ciri dalam sebuah hadis. Ketika ada ciri-cirinya yang dikatakan la yastarqun dan minta ruqyah, wala yaktawun dan pengobatan kai, wala yatatayyarun, tidak anggapan sial dengan burung, wala rabbihim tawakalun, tawakal kepada Allah, masuk dia. Tapi kalau tidak, maka tidak. Itu keutamaan khusus tersendiri. Yang penting dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ada kasus jual beli, Ustaz. Ini ada yang jual kandang kucing seharga 200.000. Tapi akadnya kandang kucing tersebut dijual seharga 600.000 dengan bonus 3 kucing. Berarti kandang seisinya kan gitu ya. Apakah termasuk jual beli kucing? Nah, iya. Apakah boleh atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Terkadang mesti jual beli kucing, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Dikatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinur. Asal melarang jual beli kucing. Ini hadis, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Yang mengatakan sahih maka tegas mengatakan tidak boleh jual beli kucing secara mutlak. Tapi yang mengatakan itu dhaif riwayatnya mengatakan boleh jual beli kucing di kalangan dhaif riwayatnya dengan ketentuan untuk dipelihara bukan untuk dimakan, karena kucing punya haram dimakan sabuk. Ini disampaikan ya kan, dipelihara. Yang kedua, dia pelihara dengan baik-baik, kasih makan, kasih minum, dirawat. Yang ketiga, harganya normal, tidak melambung tinggi ya. Kalau melambung tinggi itu masuk ibaatul mal. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada khilaf. Kalau ada sependapat dengan pendapat yang mengatakan haram, ya udah maaf, tanpa kucing kandangnya toh. Kenapa? Saya meyakini tidak boleh jual beli kucing. Selesai. Nanti ada yang tanya, lah ngapain kamu beli kandang kucing? Kan gitu ya. Allah Ustaz. Ya untuk yang lain, untuk marabut barangkali. Ya insya Allah. Artinya ini khilaf ulama biasa aja ya kan. Yang mengatakan tidak boleh silakan, yang mengatakan boleh juga silakan. Babnya toleransi yang bab ini. Terkait dengan orang-orang yang menyimpang, yang menyimpang dari kelompok-kelompok tadi, entah namanya apa, entah kelompok ini dan segala macamnya, ukhuwah kita dengan mereka adalah yang pertama, tidak boleh meyakini mereka kafir. Harus kamu yakini mereka muslim walaupun menyimpang. Yang kedua, muamalahnya umum. Ya, muamalahnya umum, dalam bahasa sifatnya umum. Itu pun kalau ketemu di jalan, dia salam, ya sampaikan salam. Umumnya ikhwan. Kecuali tokoh-tokohnya, antum kalau bisa menghindar daripadanya. Adapun secara khusus, dekat dengan dia, rekat dengan dia, tidak. Dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, kita bahas sebelumnya ikhwan ya. Kriteria orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Satu di antaranya adalah bukan seorang yang mubtadi atau yang menyimpang. Bedakan antara muamalah khusus, persahabatan yang karib dengan muamalah umum. Yang mereka adalah muamalah umum, kecuali bagi tokoh-tokohnya, maka sebisa mungkin menghindar daripadanya. Barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan jika teman kita menanyakan masa lalu kita? Yang pertama, termasuk etika dan adab yang harus dijaga, kita tidak perlu usil nanya-nanya masa lalu orang. Itu privasi dia, ngapain kamu tanya-tanya? Baru kenal gitu, gimana Fer? Antum dulu sebagai apa? Maksudnya? Ya, sharing-sharing lah. Mungkin antum punya masa lalu apa gitu. Ya, lebay. Yang seperti ini bukan adab yang bagus. Tayib, masing-masing orang punya privasi, jangan diganggu. Kecuali kalau dia membuka diri. Paham ya? Dia membuka. Ya wis, gimana lagi ya, Pak? Jangan kamu tanyakan. Ada yang tanya? Mohon maaf ya, privasi. Wah, jangan-jangan nih masa lalunya jelek nih. Jangan fuduli. Kau fuduli ya? Fuduli yang menjaga yang ada gunanya. Dah, gak usah dibahas. Yang kita pandang masa depan, ke depan lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, ini bahaya ya, kawan. Bagaimana menyikapi pengajar yang sangat dekat dengan muridnya sampai perkara pribadi diceritakan kepada muridnya? Wah, ini bahaya ini. Jangan. Antisipasi ya. Jangan sampai masuk dalam lingkaran LGBT. Hati-hati. Bahaya ini. Ditinggalkan. Dekat labas, kalau sangat dekat sekali jangan. Apalagi perkara pribadi sampaikan semuanya kepada dia. Apalagi ada yang aneh-aneh gitu yang mencurigakan, hati-hati. Jangan dekat-dekat dengan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kan? Ini sekarang ini. Apa saya bilang? Gimana Ustaz agar bisa tersambung lagi ukhuwah? Ada ikhwan yang masa lalunya ada aibnya. Kemudian oleh sebagian ikhwan ditanya-tanya tentang masa lalunya. Setelah kejadian tersebut, muamalah jadi berubah. Dia sudah enggak pernah ziarah, enggak pernah menerima tamu, selalu menghindar. Ya, dia masih aktif taklim, sering ta'awun, ketemu salam biasa, tapi jarang-jarang ngobrol Ustaz. Lah ini diantaranya. Karena etika Anda kurang tepat kepada dia. Ada apa kok kamu usil tanya-tanya masa lalunya? Itu privasi masing-masing orang. Jangan jahil. Jangan fuduli. Nih, nesu-nesu dia ini. Nah, gini kan jadi gak enak ukhuwahnya kan. Jadi gimana jadi hamba, jadi kurang sedap lah ya. Jaga perasaan orang ya. Barakallahu fikum. Caranya bagaimana? Ya minta maaf lah kepada dia. Ya maaf, mohon maaf sebelumnya dan aktif untuk mendekati dia. Ya Allah ya Rabb, di zaman sekarang ikhwan, di antara perkara yang sangat penting dijaga itu ukhuwah. Jangan dikira perkara remeh, perkara besar. Terutama di masa-masa fitnah. Ya, sekarang ini jaga ukhuwah. Terlalu banyak orang-orang yang terpelanting jatuh dalam berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, bukan cuma syahwat, syubhat. Itu bermula dari interaksi. Hati-hati. Nah, saking dekatnya, akhirnya masya Allah kalau bercanda itu mateng, apa mateng ya? Betul-betul bercanda, tenanan wis pokoknya, gurau-gurau temenan wis pokoknya. Terlalu mateng, ceplas-ceplos semua, karena merasa sangat akrab. Akhirnya ada kata-kata yang tes gitu, nyet. Menusuk dalam kalbu dia yang paling dalam. Wah, tersinggung dia. Akhirnya apa? Renggang. Akhirnya terpelanting. Hati-hati. Jaga selalu ucapan, jaga selalu tingkah laku, jaga selalu muamalah. Jaga ukhuwah ini. Di zaman sekarang ukhuwah sangat mahal harganya. Di masa fitnah ya kan, ukhuwah sangat mahal harganya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup apa sudah? Cukup ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup ya, kan? Saya gak cukup sekali ya, kan? Pertanyaannya berat-berat. Sehingga kalaupun dibaca jawabannya wallahu a'lam. Semoga manfaat, semoga ke depan sebagai bagus muamalah, jaga ukhuwah, jaga akhlak. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.